mengapa terjadi kisah indah ini yang kedua kali aku tak mengerti. Hari ke hari yang kita lalui, namun hati ini masih bimbang jiwa. Kembali teringat kisah lalu, kisah cinta yang dulu tiada beda dengannya. Terlena jadinya. Ada lagi biar saja terjadi kisah dua kali, namun hati ini mengendala. Pertama kali ada lagi. Biar saja terjadi kisah dua kali, namun hati ini mengembara Did it?